اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله wa ifdal An Anas bin Malik radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain muttafaqun alaihi. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Solawat dan para pemirsa TV9 di mana saja yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian malam ini ditandai oleh Allah turunnya hujan. Mudah-mudahan turunnya hujan yang cukup deras ini menjadi pertanda baik bagi kita semua. Menunjukkan kesuburan hati kita. Sehingga mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat wassalam monggo kita aturaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi iringan donga saha penemunan sing klambine teles kula dongakno rejekine kathah. Sing susah kula dongaken enggal-enggal dipun bungaken kali Allah. Sing sakit kula dongakno enggal-enggal nemu tombo. Sing utangi akeh patos dipun dahar mawon kangelan kepancal-pancal ketekek-ketekek. Kulo dungak noenggal-enggal dipun jembarakan kali Allah. Kanti ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salat ta'imatan bidawami Oh, but Quran angan angan sa makna ne kabin pindo salat wengilaka kabing telu wong kang saleh kabing papat iku ateng engkang kabing limo deker wangi namun salah si jine sapa bisa ngelakon insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah, alhamdulillah, sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Kajian malam ini bertema empat pilar akhlak mulia. Tidaklah beriman sempurna salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya.